Ya, tadinya saya bilang kalau ini antum nanti kalau sudah waktunya menghafal, perbaiki dulu bacaan surah apa yang antum ingin hafal, perbaiki dulu baru dihafal. Ya, diperbaiki dulu baru dihafal. Jangan sudah dihafal baru mau diperbaiki, sulit. Sudah tak kalah minta kanjing di dalam hafalannya. Ya. Jadi kuncinya hafalan itu supaya bagus apa? Perbaiki dulu bacaan. Misalnya di surah An-Nas, perbaiki dulu surah An-Nasnya. Kalau sudah bagus cara membacanya surah An-Nas, baru silakan hafal. Seperti itu. Ini hukumnya, ini makhrajnya, apa segala macam surah An-Nas. Nah, sudah bagus pemahamannya terhadap surah An-Nas, baru dihafal. Setelah hafal baru di-store. Ya, setelah store mau masuk hafalan yang berikutnya, perbaiki dulu apa yang mau dihafal itu. Ya, diperhadapkan kepada seorang guru, ini bacanya begini, bacanya begini, ayat pertama, kedua, ketiga, kemampuannya dalam sehari berapa ayat. Ya, diperbaiki dulu baru dihafal. Ya, setelah hafal baru di-storekan. Ya, jangan ngapal baru mau diperbaiki. Ini yang paling banyak ya. Di ngapal sudah tak kalami, tertanam dalam kondisi banyak kelirunya, akhirnya begitu diperbaiki kembali juga seperti asalnya. Iya, kembali seperti asal karena begitu kondisinya dia dalam